بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih pada pembahasan abwabul istidzan, bab-bab yang menjelaskan tentang adab-adab meminta izin. Cukup banyak dan cukup panjang memang. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam bukunya ini mengupas tuntas tentang ahkamul istidzan, hukum-hukum yang terkait dengan bab masalah meminta izin. Ini menunjukkan kepada kita adab ini sangat penting diperhatikan, kemaslahatannya sangat besar, dan apabila adab ini diabaikan akan memunculkan sekian banyak mafasid, mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan, baik individu atau rusaknya hubungan atau di tengah-tengah masyarakat. Kita sampai pada bab yang ke-505 dari kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Qala rahimahullahu taala, babun idzastazana faqila udkhul bisalamin. Bab apabila ada seseorang yang meminta izin. Minta izin masuk ke rumah orang. Faqila, maka dikatakan, udkhul bisalamin, silakan masuk dengan salam. Menggunakan kata-kata salamin, bentuknya nakirah, tandanya tanwin. Beda dengan assalam. Ya, udkhul bisalam, ada alif lam للتعريف. Kalau menggunakan lafaz assalam, udkhul bisalam, ini maknanya adalah masuklah dengan mengucapkan assalamualaikum, bisalam. Sehingga barakallahu fikum, dari pihak tuan rumah memberikan penjelasan kepada sang tamu, silakan masuk dengan menyampaikan salam, sehingga dia masuk sambil mengatakan assalamualaikum, dia langsung masuk. Ini enggak ada masalah. Ini yang dianjurkan sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, menyampaikan salam kemudian meminta izin. Meminta izin. Adapun dengan lafaz salam, ya, tanpa alif lam, salam atau salamun, ini pada umumnya konotasinya jelek, ya, mengandung makna yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Dikarenakan dengan nakir salam. Baik, kita baca akarnya. Kita akan bisa melihat maknanya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Malik ibnu Isma'il qala haddatsana Israil bin Yunus an Abi Ja'far al-Farra an Abdurrahman bin Judaan qala dari Abdurrahman bin Judaan dia berkata kuntu ma'a Abdillah bin Umar, saya pernah bersama sahabat Abdullah bin Umar. Fasta'dzana 'ala ahli baitin, lalu beliau meminta izin masuk ke rumah ahlu bait, sebuah keluarga begitu. Faqila, maka dikatakan oleh tuan rumah, udkhul bi salamin, dengan tanwin ya, udkhul bi salamin, silakan masuk dengan salam. Katanya sang rawi, fa'aba ayyadkhula alaihim. Ternyata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma enggan untuk masuk ke rumah mereka. Menolak masuk ke rumah mereka. Ini atsar sahih. Berarti kata-kata ini ada yang tidak bagus maknanya. Membuat beliau tidak jadi mertamu, tidak jadi masuk rumah orang tadi. Difaham ya? Dari sini dibedakan antara kata-kata assalam dengan salamun. Assalam itu ucapan salam yang ma'ruf, mengandung makna yang baik. Salamun dipahami mengandung konotasi yang jelek. Sehingga beliau enggan untuk masuk ke rumah orang tersebut. Jadi paham ya? Ini yang utama. Alasan kenapa beliau gagal bertamu. Tuan rumah mengucapkan sesuatu yang kurang nyaman dalam masalah ini. Yang kedua, disebutkan juga oleh para ulama mensyarah atsar ini. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan al-iba kana limaslahatin diniyah. Keengganan sahabat Abdullah bin Umar masuk ke rumah itu, atau beliau menolak tidak jadi mertamu ke rumah itu dikarenakan ada kemaslahatan agama. Maslahatun diniyah. Artinya bukan masalah pribadi, bukan masalah duniawi, tapi terkait dengan kemaslahatan din agama. Ya, macam-macam bisa jadi diketahui tuan rumah tadi ada sesuatu yang kurang berkenan terkait dengan agamanya. Atau bisa jadi pula karena ucapan yang dia sampaikan tadi, udkhul bi salamin, kurang tepat. Sehingga sahabat yang mulia tadi ingin mengajari mereka supaya mereka tahu ini ucapan yang kurang tepat. Mestinya mengatakan assalam, bukan salamun. Macam-macam. Intinya tidak jadi masuk dikarenakan maslahat agama. Bukan perkara pribadi. Bukan perkara duniawi. Difaham ya? Barakallahu fikum. Dari sini, dari tindakan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar di atas, ketika kita hendak bertamu, berkunjung ke rumah seseorang, ternyata di situ ada hal-hal yang mungkar, ada hal-hal yang mukhalafah syar'iyah, melanggar syariat, maka ada uzur, ada alasan bagi kita untuk tidak jadi bertamu. Bisa jadi karena kita tidak mungkin merubah kemungkaran tadi, atau dalam rangka untuk mengajari tuan rumah, semacam kayak sindiran begitu, terkait dengan mukhalafah tadi. Ini kalau posisi kita diperhitungkan oleh dia. Dia perhitungkan. Kok pulang? Tadi awalnya minta izin masuk, kok enggak jadi, kok pulang? Kepulangan kita tadi itu ada efeknya gitu. Kita tidak jadi bertamu, ada pengaruhnya. Keengganan kita untuk masuk rumah dia ada efeknya. Maka diperbolehkan. Dia akan langsung merasa ada apa ya? Kok enggak jadi? Tidak menyalahkan orang tadi, dia introspeksi diri, dia muhasabah. Ada apa dengan saya? Oh, ada ini. Perkara mungkar. Maka dia segera memperbaikinya, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dia tanya langsung, kenapa ya, akhi? Kok tahu-tahu antum enggak jadi masuk, enggak jadi bertamu? Jelaskan. Dan sampaikan kepada dia, bukan perkara pribadi, bukan perkara duniawi, tapi perkara agama, sampaikan. Karena ada begini, ada begini, ada begini. Ini perkara mungkar ya, akhi. Tinggalkan. Wahab. Jadi paham insya Allah ya. Nah, artinya kalau ternyata itu masalah pribadi, tidak boleh. Atau terkait dengan gesekan duniawi, tidak boleh. Kalau sudah datang ke rumah seseorang, sudah menyampaikan salam, sudah meminta izin untuk bertamu dan diizinkan, ya masuk. Ya masuk. Jangan gara-gara perkara pribadi gagal. Berarti datang itu memang untuk ngerjain dia gitu supaya dia marah gitu, gar gitu ya. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Silakan, silakan, silakan. Tok langsung dia lari. Kabur dia. Lu fulan. Iki ngare goro-goro mana. Ini enggak benar. Karena perkara pribadi, perkara duniawi akan bisa merusak ukhuwah Islamiyah di antara mereka berdua. Bisa merusak hubungan antara mereka berdua. Tapi kalau terkait dengan maslahat agama, boleh. Ya, ima ada kemungkaran di sana yang enggak bisa antum merubah, antum pulang untuk memberikan tanbih kepada dia atau untuk memberikan pelajaran kepada dia dengan sindiran tadi. Ingat kalau posisi kita punya pengaruh pada dirinya. Kalau tidak, normal ya. Ketika meminta izin masuk ke rumah orang, ya masuk, sampaikan salam, minta izin dan masuk, jangan pulang. Barakallahu fikum. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala, babun nadhari fi duar. Duar jamaknya dar, rumah. Maknanya bab melihat seisi rumah. Melihat seisi rumah. Barakallahu fikum. Dari beberapa hadis yang beliau sebutkan di sini, bab ini barakallahu fikum isinya adalah kecaman. Kecaman atau ancaman bagi seseorang yang ketika masuk ke rumah orang lain, mata dia jelalatan. Dia memandangi seisi rumah, ditengok semua itu. Sampai atasnya, bawahnya, sak dalam-dalamnya, sak tengah-tengahnya, jelalatan. Kita baca ya riwayatnya. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Ayyub ibn Sulaiman. Qala haddatsani Abu Bakar bin Abi Uwais an Sulaiman an Katsir bin Zaid an al-Walid bin Rabah an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza dakhala al-basar fala idna, apabila pandangan sudah masuk rumah maka tidak ada izin. Ini pernah disebutkan sebelumnya di hadis nomor 1082 sebelumnya pada bab yang ke-501 dan dhaif riwayatnya, diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala secara sanadnya, namun secara maknanya benar. Maksud hadis ini adalah seseorang yang masuk rumah orang lain tanpa izin. Itu disebutkan dalam bab yang ke-501 dakhala wa lam yasta'zin, masuk rumah orang tanpa izin. Artinya dilarang. Dan juga menunjuk mana kedua barakallahu fikum adalah seseorang yang ketika bertamu ke rumah orang lain, ketika dia mendahulukan matanya yang masuk ke rumah itu sebelum minta izin, maka tuan rumah punya hak untuk mengusir dia. La izin. Enggak dikasih izin. Paham enggak matanya masuk duluan? Jangan dia congkel motos. Nah, maksudnya adalah ketika dia datang ke rumah seseorang itu, pandangan mata sudah masuk menerawang ke semua seisi rumah tadi. Dia belum minta izin. Dia belum mengucapkan salam, belum meminta izin, mata sudah masuk rumah. Dalam kondisi yang demikian, la izna, enggak ada izin bagi dia. Gimana caranya? Aduh, zaman sekarang yang macam sudah. Apalagi orang zaman sekarang, pintu rumahnya buka. Sering ya? Sering gak ya kan? Buka. Atau gak buka, tapi kacanya jelas. Gorden terbuka. Di pinggir gang. Di pinggir jalan. Orang nengok gini, lihat kacanya udah sampai tembus ke belakang. Ya gak? Nah iya banyak sekarang ya. Barakallahu fikum. Itu banyak. Jadi ketika datang ke rumahnya orang, bukannya menyampaikan salam atau minta izin, matanya duluan masuk. Pintu terbuka dan langsung depan pintu dia nengok semua gitu. Sampai ke belakang rumah segala macam. Atau pintunya nutup dari kaca tadi itu. Nengok dari kaca tadi. Ono opo mae iki? Hah? Baru kata orangnya. Ada Pak. Oh iya maaf, maaf. Saya masuk. Yang duluan masuk apa? Yang duluan masuk mapanya. Salamnya belum, izinnya belum. Yang demikian la izna, enggak ada izin. Mohon maaf, silakan pergi. Duh, ana mau bertamu. Loh kenapa? Matamu duluan masuk. Nanti ada kata-kata yang lebih tajam di sini. Pantatmu belum masuk. Nanti akan saya bacakan asarnya, bukan dari saya. Hah? Motomu melbu, bokongmu dorong. Nah gitu. Nah, artinya apa? Itu kecaman gitu loh. Nanti masuk orang tanpa izin, masuk rumah orang tanpa salam, tanpa izin. Ayo sana. Itu untuk pelajaran adab. Nah prakteknya, ya pertimbangan maslahat dan madharatnya dengan orang-orang awam. Nggak harus seperti itu. Artinya itu perkara yang tindakan dia yang keliru, antum ingkari. Tapi terkait dengan praktek di tengah-tengah masyarakat, ya jangan terlalu kasar seperti ini. Mereka aja belum punya ilmu. Kalau yang datang sahib sendiri, misalkan teman, sudah taklim, sudah ngaji, nah, segala macam, kok mungkin dia lalai atau apa gitu. Nah, datang ke rumah kita orang, la salam wa la isti'zam wa la kalam, tahu-tahu matanya jelalatan. Kamu keluar, lu. Gak ada izin bagi antum. Loh, anak mau bertamu. Enggak gitu cara bertamu itu. Itu sudah punya ilmu, sudah taklim, sudah belajar. Ini menyalahi adab ini. Mungkin dia sudah belajar, tahu ilmunya. Nah kalau masyarakat orang itu begini kan, nah antum yang disalahkan. Ada orang kampung datang ke rumahnya antum, deng. Ya mereka kadang begitu, langsung buka pintu masuk rumah gitu aja. Langsung atum keras, hei, minggir, pergi, keluar, matamu melebu disik, bokongmu dulu. Ya langsung, heng, ya langsung ngamuk. Ada riwayat, ada asar, tapi secara penerapan harus memperhatikan kondisi. Dipaham ya, itu karena kita di tengah-tengah masyarakat muslimin yang banyak belum mengerti ilmunya. Barakallahu fikum. Saya bacakan asarnya tadi. Motomu melbu, bokomu durung. Kasar ya. Jadi karena kan kurang adab. Coba cari wanya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Kathir. Qala akhbarana Sufyan wa Thawri. An Abi Ishaq Sabi'i Amr bin Ubaidillah. Atau Ubaidillah bin Amr. An Muslim ibn Nadhirin qal. dari Muslim bin Nadir rahimahullah, dia berkata, ista'dzana rajulun ala Hudzaifah. Ada seorang laki-laki minta izin masuk ke rumahnya Hudzaifah, sahabatnya Rasulullah SAW. Fattala'a. Ternyata orang itu ngintip rumahnya. Dia minta izin dia. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Belum diizinkan, matanya masuk duluan ngintip. Tengok-tengok gini. Faqala Hudzaifah. Maka berkata Hudzaifah, amma ainuka faqad dakhalat. Adapun matamu sudah masuk rumah ini. Wa amma istuka falam tadkhul. Tapi pantatmu belum masuk. Itu terjemahan kasar ya. Pantatmu, pokokmu belum melbu. Ist itu pantat. Ini kata-kata apa ini? Kata-kata hardikan, kata-kata pengingkaran. Tindakan kamu ini enggak terpuji. Enggak benar, menyalahi adab. Dan itu sangat membahayakan atau mafsadah bagi tuan rumah. Aurat yang di rumah, keaiban yang di rumah, kondisi rumah yang mungkin tuan rumah enggak ingin diketahui sama banyak orang. Kamu tahu kamu intip. Artinya Anda telah mengintip atau melihat aibnya orang. Atau kekurangannya orang. Atau dalam rumahnya orang. Ini privasi. Anda intip, Anda lihat. Itu tindakan yang kurang adab. Gitu, gitu ya. Ini kalau dipakai Jawa Timur, mantap Pak Ikhwan. Motomu sing melebu, bokongmu durung melebu. Gitu. Artinya tindakan Anda tuh salah besar. Sehingga dikasih kecaman yang keras dengan bahasa yang keras. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya, artinya tidak diperbolehkan ngintip rumahnya orang. Ketika datang untuk mertamu, Anda harus menyampaikan salam dan meminta izin. Diizinkan masuk, enggak diizinkan pulang. Ketika Anda sedang mengucapkan salam dan meminta izin, tidak boleh melihat isi rumah. Tidak boleh ngintip bagian dalam rumah. Difahami insyaallah ya? Ada mafhum. Nanti akan disebutkan atsar yang berikutnya. Ketika sudah di dalam rumah, tidak boleh matanya kamu jelalatan memandangi semua isi rumah sampai ke dalam-dalamnya. Juga tidak boleh. Waqala rajulun, dengan sanad yang sama, dan berkata seorang laki-laki kepada Hudzaifah, bertanya, astadzinu ala ummi, apakah saya harus minta izin ketemu ibuku? Qala, berkata Hudzaifah, illam tasta'zin ra'aita ma yasu'uk. Nah, kalau kamu gak meminta izin, kamu nanti akan melihat sesuatu yang jelek bagi kamu. Yang ini pernah kita bahas sebelumnya. Ya, istidzan ada dua macam. Saya berusaha lagi. Meminta izin dua macam. Ingat ya. Ada istidzan khariji. Yani orang yang di luar rumah kita. Entah itu family, kerabat, sahabat, atau orang lain. Yang ingin masuk ke rumah kita. Harus salam, minta izin. Diizinkan, silakan. Tidak, juga harus pulang. Walaupun kita masuk ke rumah bapak kita atau ibu kita atau anak kita atau saudari kita, saudara kita, family kita, tetap harus minta izin. Kalau nggak minta izin, dari ini, di antara mudharatnya, kamu akan menyaksikan, melihat, memandang yang kamu nggak suka. Yang kedua, istidzan dakhili. Minta izin untuk dalam rumah. Ya, ini kamarnya orang tua, ini kamarnya anak, ini kamarnya fulan, anak laki-laki, segala macamnya, anak perempuan. Disebutkan sebelumnya, yang dianjurkan masing-masing punya kamar. Nah gitu ya, kalau mampu. Berarti Zen itu rumah kecil atau rumah gede? gede ya. Itu bukan kesombongan. Kalau Anda mampu, zen rumahnya besar. Karena harus menempatkan anak di kamarnya masing-masing. Itu idealnya. Di dalam rumah ini ada aturan main, ada istidzan. Untuk anak yang belum balig. Anak yang belum balig atau budak harus minta izin ketika masuk ke kamarnya orang tua di tiga waktu. Masih ingat? Yang pertama sebelum subuh. Yang kedua ketika di siang hari, waktunya orang istirahat siang. Yang ketiga setelah isya. Di surat Al-Quran, salasu auratin lakum, itu tiga aurat untuk kalian. Wajib minta izin. Selain mereka yang sudah balig, harus minta izin di setiap waktu. Jadi kan asal masuk kamar, izin dulu. Tanyakan di sini sama orang tersebut, apakah saya harus minta izin? Ibuku sendiri, ketemu ibuku sendiri. Apa kata beliau? Nah, kalau kamu gak minta izin, kamu akan melihat, memandang yang kamu gak suka. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk dua tadi. Entah kamu dari luar rumah, masuk ke rumah ibumu, atau kamu memang tinggal bersama dengan ibu kamu, orang tua kamu, kamu hendak masuk ke kamar ibunya kamu, harus minta izin. Yang udah dewasa, balik, wajib minta izin setiap saat. Yang belum balik, minta izin tiga waktu. Sebelum subuh, ketika siang hari, istirahat siang, dan setelah isya. Difahami ya? Yang dikecualikan cuma satu. Pasutri. Pasangan suami istri. Boleh tanpa izin. Dikarenakan tidak ada batas aurah untuk mereka berdua. Paham ya? Paham ya? Jadi misalkan di rumah itu hanya ada istri kamu. Pengantin baru ini. Sekamar, serumah cuma dua orang aja. Dalam cuma istrinya kamu. Kamu sebagai laki-laki, sebagai suaminya, boleh langsung masuk. Assalamualaikum. Langsung masuk. Terus gitu. Atau masuk kamar istrinya kamu. Atau istri masuk kamar suami. Kamarnya Pak Sutri. Assalamualaikum. Langsung masuk. Itu pun, secara adabnya, secara etikanya, tetap ada omongan khawatir. Dia belum siap. Nanti kamu akan memandang yang kamu gak suka. Membuat rumah tangga menjadi gak nyaman. Jadi paham ya? Misalkan istri kamu di dalam rumah, kamu pulang dari masjid, misalkan, kamu, assalamualaikum. Panggilnya apa? D apa? Saya apa? Dek, melbu ya? Iya. Khawatir, dia gak nyaman dengan kondisinya. Itu etika saja, tapi secara hukum syar'i boleh langsung masuk. Atau kamu masuk ke kamarnya kamu, di dalamnya ada istri kamu. Bisa antum kutuk dulu. Assalamualaikum. Melbu ya? Masuk ya? Iya masuk. Apalagi antum baru pulang dari safar, dari Surabaya pulang, dari mana mau pulang gitu. Walaupun apa namanya enggak sekian hari, apalagi lama ya, tetap harus memberitahu dan meminta izin supaya ketika antum masuk, antum memandang dari dirinya sesuatu yang menyenangkan kamu, yang dengan itu akan melanggengkan rumah tangga kamu. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Intinya yang bukan pasutri tetap harus minta izin. Jadi ucapan Hudzaifah di atas berlaku juga untuk kerabat dan family, bahkan untuk orang tua sama anak. Bukan semata-mata orang lain. Ketika antum meminta izin masuk ke rumahnya orang tua kamu, mata kamu udah boleh duluan. Salam dulu, minta izin dulu. Jangan langsung mata kamu masuk. Tunggu diizinkan. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini semuanya tegas riwayatnya, tegas asarnya, dikarenakan adab ini sangat penting diperhatikan. Ini kalau diabaikan, hancur semuanya. Hancur. Sesuatu yang privasi, aib, privasi pribadi, cacat pribadi, aurat pribadi, terbongkar semua tadi. Dan itu sangat membahayakan. Barakalafikum. Kemudian yang berikutnya lagi, mengundang setan di situ. Ketika dia masuk rumah orang tanpa izin, memandang sesuatu yang begitu ya, masuk setannya, akan terjadi berbagai macam peristiwa. Peristiwa pemerkosaan banyak dengan cara seperti ini. Ya benda. Peristiwa di bawahnya lagi pelecehan seksual. Juga demikian. Intinya aib seseorang terbongkar. Privasi seseorang terbongkar. Tentu merusak hubungan kemasyarakatan. Sehingga ditegaskan dalam Islam. Jangan main-main. Berikutnya lagi. Ini cukup banyak hadisnya, ikhwan. Dibaca semua, ikhwan, ya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail. Qala haddathana Aban ibn Yazid. Qala haddathani Yahya. Anna Ishaq ibn Abdillah haddathahu. An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Arabian, ada seorang Arab Badui, Arabi. Ata baita Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendatangi rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa ma'ainahu khasasatal bab. Tiba-tiba Arab Badui itu menjulurkan matanya, pandangan matanya ke pintu khusus rumahnya Rasulullah SAW. Kata-kata al-qoma itu ja'alal aina kal luqmati lil fam, menjadikan mata seperti suapan masuk mulut. Artinya matanya dia dimasukkan dalam rumah seolah-olah atau seakan-akan atau seperti antum makanan dimasukkan dalam mulut. Itu namanya al-qama'inahu. Artinya dia datang ke rumahnya Rasulullah SAW, matanya langsung masuk ke dalam rumah, memandang isi rumahnya Rasul dari pintunya beliau yang khusus itu. Qala fa'akhadha sahma. Rasul mengambil busur panah. Ini panah, panahnya apa busurnya? Yang untuk busur namanya ya. Oh, anak panah. Yang ahli langsung ngomong deh. Mancing. Fa'akhadha sahma. Diambil anak panahnya. Panah itu ada yang tajam? Ya tajam. Bagian ujungnya tajam. Kalau panah yang di zaman dahulu kala untuk perang itu tajam ujungnya. Aw'udan muhaddada. Atau beliau mengambil ranting yang tajam. Ranting pohon yang tajam. Fatawakhal a'rabiyya. Lalu beliau mengendap-endap. Ya, mengendap-endap ke arah Arab Badui tadi. Liyaf qa'ainil Arabi. Beliau hendak mencongkel matanya Arabi tadi. Pakai apa? Pakai anak panah tadi itu atau pakai apa tadi? Ranting tadi itu. Fadhahab. Ternyata itu Arabi pergi dia. Tergambar ya. Datang orang Arabi, kurbannya Rasul ngintip-ngintip. Rasul ngerti, ambil anak panah, mengendap-endap mendekati itu Arabi, mau dicongkel, dia keburu pergi. Faqala, maka beliau bersabda, ama ketahuilah, innaka law thabatta, sesungguhnya kamu, kalau kamu tetap di tempat kamu tadi, la faqatu ainak, aku akan congkel mata kamu. Jadi kalau kamu enggak pergi, kamu masih di situ, tak congkel matanya kamu. ini hadis sahih. Bayangkan, murcongkil matanya Ikhwan. Disebutkan dalam beberapa hadis sebelumnya, itu tidak ada hukum-hukum had atau hukum qawat. Enggak ada diat. Namanya ainuhu hadar. Itu dalam bahasa fikihnya, mata dia enggak ada gunanya. Tidak ada hukum qisas sama sekali. Dikarenakan matanya melakukan sebuah pelanggaran besar dalam Islam, ngintip rumahnya orang. Barakallahu fikum. Azamnya Rasul untuk mencongkel matanya itu pertanda ini perbuatan dosa besar. Dosa besar. Sampai beliau mau mencongkel mata, mata kan organ tubuh yang paling penting itu. Nah kalau motor hilang, lah ya apa? Dia picek lah. Nggak bisa lihat dia. Tandanya ini tindakan yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar, sehingga beliau memuncokkan matanya. Nanti dia pergi, kalau nggak pergi ya, bu ya kan, ya bakal nyongkel gitu matanya. Yang disalahkan siapa? Yang ngintip, bukannya mencongkel mata. Kalau diterapkan di zaman sekarang, kira-kira yang disalahkan siapa? Yang nyongkel. Ya benda, ngomong. Ya iya, ngono tok ae nyongkel motor rek ngono. Sakar gitu ya. Nah, iki lho ngintip omahmu tok ae, ngintip ngono ae nyongkel motor itu. Iku ngawur iku. Lha gak ngerti dia kalau ngintip rumah orang lebih ngawur lagi dalam Islam. Itu pelajaran supaya mata kamu tuh jaga, jangan dipakai untuk ngintip rumahnya orang. Ini privasi privasi seseorang. Enggak boleh kamu lihat. Allahul musta'an. Satu lagi, dua lagi. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yazid, qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj, an 'Atha ibn Dinar, an 'Ammar ibn Sa'd at-Tujibi, qala dia mengatakan. Qala 'Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man mala'a aynahu min qa'ati baitin, barang siapa yang memenuhi matanya dari ruangan rumah tadi, rumahnya orang, qabla ayyudhana lahu, sebelum diizinkan untuknya, faqad fasaq, sungguh dia telah fasik. Dia telah mengerjakan kefasikan. Fakat fasak. Keras loh ya. Ini yang tadi saya katakan. Seseorang yang hendak masuk ke rumah orang lain. Ya, kalaupun sudah diizinkan masuk. Dia tidak diperbolehkan untuk memenuhi matanya dengan seisi rumah. Dia tengok sana. Masya Allah. Ini. Oh, luar biasa. Ini. Apa ini? Rambu apa ini? Gini. Ke atas. Turun. Tertuju ke dalam sana. Wih. Omanya itu mampu ya. Mulutnya ngomong kayak gitu. Matanya jelatan di dalam. Padahal itu ya anak bujone, ya anak anaknya, segala macam. Segala. Ya kadang rumahnya mungkin juga gak rapi. Ngomong. Loh, ini ku kelambimu kok. Ini kereta lekabeng. Tergelantung semua. Nah ini bajumu itu kok numpuk kabeh ngono belum dicuci ta. Sangat biasa ya. Kata Ja'far bin Khattab, orang yang demikian ini apalagi sebelum diizinkan masuk, faqad fasak. Dia sungguh telah mengerjakan tindakan kefasikan. Artinya apa? Dosa. Dosa. Si. Secara isnad dia dhaifkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Dikarenakan Ammar bin Sa'ad at-Tujibi tidak mendapati masanya Umar, tetapi secara makna sahih diambil dari hadis yang sebelumnya tadi yang kita bahas. Sanadnya dhaif, tapi secara makna itu benar. Tindakan Anda tadi itu tindakan yang salah besar. Rasulullah mencongkel mata Anda pertanda itu dosa besar. Pelaku dosa besar dikatakan fasik. Allahul musta'an. Nah ini harus disampaikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Ya. kita mau gak mau ya harus menyadari masyarakat sekitar kita itu ilmu begini gak paham. Bahkan family kita juga banyak yang belum paham. Nah gitu ya. Nah itu harus kita pelan-pelan disampaikan kepada mereka, dikasih tahu ilmunya supaya mereka tadi paham. Jadi ya mungkin sekali dua kali salam boy merekanya. Nah sambil dikasih tahu, maaf ya nanti kalau masuk salam dulu, izin dulu, kalau saya izinkan silakan, kalau tidak mohon maaf, silakan kembali. Pelan-pelan lah. Tapi seringkali itu ya apa ya, kalau orang jauh mungkin masih punya etika, seringkalinya tetonggo-iringan. Betul ya? Loh, ya apa ya, Pak? Ya apa, Nen? Antum gak punya tangga, tuh? Ya, yang mungkin ya. Ya, karena saya tetangganya banyak. Seringkali begitu, tetangga samping karena sudah dianggap sudah akrab, segala macam, biasa masuk dung gitu aja. Ini perlu kasih tahu. Jangan langsung masuk dulu Pak Bu. Maaf ya, rumah orang, minta izin dulu, salam dulu. Oh gini-gini. Kalau kita kasih tahu, dia akan memahami dengan baik insya Allah. Kadang juga family. Itu yang sering. Hah? Family. Ya benar. Kadang ya paman, ya bule, ya ponakan, ya sepupu, segala macam. Kadang kan dia masuk aja dia. Serot gitu, masuk dia. Bleng gitu. Barakallahu fikum. Kadang bukan, kalau bibi sih masih mahramnya kita, itu pun ada adabnya. Terkadang bukan bibi, istrinya paman. Itu kan bukan mahram ya. Paham gak? Kalau bibi kan bibinya kita sendiri. Ini bukan, istrinya paman kita, itu bukan mahram. Tapi dia dianggap kita manggilnya bule atau ya bude gitu. Langsung masuk. Red gitu Mas. Ini perlu dikasih tahu, dikasih ilmunya pelan-pelan supaya mereka bisa memahami, supaya ketika masuk ada akan sangat bagus ketika dikasih di pintu rumahnya antum adab tadi itu. Mohon maaf sebelum masuk sampaikan salam dan meminta izin terlebih dahulu. Itu bagus. Jadi itu enggak usah banyak ngomong, ada minta izin. Ini penting ya. Kalau enggak Allahu musta'an. Belum ada ini? Sudah ya? Sudah, azan dulu. Azan dulu, azan dulu. Belum dah? 42 loh Pak. 45. Loh, mundur lagi? Ya akhir, mundur lagi. Tapi tanggung loh Pak. Ya udah, dibaca dulu hadisnya, terangkan lagi. Satu lagi, dalam hati. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaq ibn al-Ala, qala haddathana Amr ibn Hurayf, ibn al-Harith, قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثه بوزن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركاته La yahillu limri'in muslimin, tidak halal bagi seseorang muslim, ayyamburu ila jawfi baitin, untuk melihat ke tengah-tengah rumah orang lain. Disebutkan dalam lafaz yang qa'ar bait, qa'ru baitin, ini melihat ke dalam rumah orang lain. Hatta yasta'zin, hingga dia meminta izin kepada penghuni rumah. Fa in fa'ala faqad dakhal. Bila dia telah berbuat seperti itu, yakni melihat ke dalam rumah orang tanpa izin, faqad dakhal, maka sungguh dia telah masuk. Artinya sama seperti masuk rumah tanpa izin. Dia berdosa. Sampai sini sahih riwayatnya. Qala wa la ya'ummu qauman, dan janganlah dia mengimami suatu kaum. Fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum, sehingga dia mengkhususkan dirinya dengan doa tanpa mereka. Hatta yang sharif, hingga dia pergi. Yang ini diwaifkan oleh para ulama, dikarenakan dalam sholat itu yang dibaca doa iftitah, bukan doa untuk pribadi masing-masing. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan ini waif riwayatnya, lafadz ini waif. Qala wala yusalli wa wahakin hatta yatakhaffaf. Dan janganlah dia sholat sambil menahan bongkar kecil atau bongkar besar. Hatta yatakhaffaf, sampai dia meringankan bebannya. Ini sampai dia tuntaskan apa namanya buang hajatnya. Qala Abu Amr, berkata Abu Abdillah, asahhu ma yuru fi hadzal bab hadzal hadits. Yang paling sahih yang diriwayatkan dalam bab ini adalah hadis ini. Titik. Barakallahu fikum. Indah, yang ini sahih kecuali pembahasan masalah keimaman. Barakallahu fikum. Pas mardima ya. Sudah, adzan dulu aja. Qabal adzannya terangkan lagi insyaallah pembahasan hadis ini. Wallahu tabaraka wa taala a'lamu bissawab. Tayyib, barakallahu fikum. Terkait dengan hadis ini menguatkan apa yang disampaikan sebelumnya. Beliau menyatakan dengan tegas sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim melihat ke dalam rumah orang lain hingga meminta izin. Yang berbuat demikian maka sungguh sama seperti orang yang masuk rumah tanpa izin. Jadi dua yang dilarang. Yang pertama, melihat rumah melihat bagian dalam rumah orang tanpa izin, ini juga berdosa, haram hukumnya, tidak halal. Yang kedua, masuk rumah orang tanpa izin, ini juga haram, tidak halal. Semua harus meminta izin, masuk minta izin. Ketika hendak melihat rumah orang, misalkan ingin lihat bagian belakangnya atau apanya gitu, minta izin. Barakallahu fikum. Bisa saya lihat tamannya antum yang samping itu, katanya antum punya taman atau kolamnya antum, minta izin. Semuanya dengan istidzan, meminta izin. Barakallahu fikum. Yang kedua yang disebutkan di sini adalah terkait dengan sabda Rasulullah SAW, wala yusalli wa huwa haqin. Jangan sholat dalam kondisi dia menahan buang air kecil atau besar. Kalau hakim itu menahan air kecil, buang air kecil. Kalau hakib itu menahan buang air besar. Tapi umumnya dipakai dua-duanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hadis yang lain dalam Bukhari Muslim, la salata bihadrati ta'am wala huwa yadfa'uhul akhbathan. Yang lafaz ini, wala huwa yadfa'uhul akhbathan. Tidak sah salat. Ya, tidak ada salat di hadapan makanan. Dan ketika orang itu menahan dua perkara yang buruk, dua perkara yang jelek, yakni buang air kecil dan buang air besar. Terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum, salat dalam kondisi menahan sesuatu, entah menahan buang angin atau buang air, ada perinciannya. Ini rincian disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid dalam syarah Umdul Ahkam. Dan juga oleh para ulama yang lain. Kondisi yang pertama, dia sholat, ada sesuatu yang dia rasakan. Entah mau keluar angin atau air. Tapi ringan. Ringan, tidak mengganggu kekhusyuan dan dia punya konsentrasi dalam sholatnya. Tidak merusak khusyuknya dia atau konsentrasi dia. Yang ini lanjutkan sholatnya, tidak masalah. Atau yang kedua, barakallahu fikum, dia sedang sholat merasakan sesuatu. Ini agak berat ini. Dia harus menahan. Dia harus menahan. Tapi ini menjelang dia mau salam. Awalnya enggak ada masalah. Masih ringan lah. Tahu-tahu pas tasyahud akhir, lebay dikira sono iki. Dia harus agak sedikit berjuang gitu ya. Tapi menjelang mau salam, teruskan. Segera dia salam, dia buang hajat setelah itu. Keadaan yang ketiga, yang dia tahan cukup besar, dia menahan. Khusyuk sudah hilang konsentrasi ini. Dan di pertengahan sholat. Maka di dalam kondisi seperti ini, Rasul mengatakan, la yusalli wa haqin. Jangan sholat dalam kondisi demikian. Dalam lafaz yang lain, tidak ada sholat dalam kata dia menahan dua perkara yang jelek tadi itu. Maka dianjurkan untuk batalkan sholatnya, segera dia buang hajat, selesai dia ulang kembali sholatnya. Barang siapa yang menahan, ditahan-tahan, pas udah gak khusyuk ini sudah. Gini-gini saya. Wis ngumpet-ngumpet segala macam itu imamnya, ya Allah, cedoe. Ini masih rakaat yang kedua. Ya Allah, nahan keringetan deh, Ivan. Nahannya itu. Betul ya keringetannya? Yang ini berarti pernah ngerasakan dia. Keringetan dia. Ya Allah, gitu. Ada yang mengatakan haram hukumnya. Batal sholatnya. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan makruh. Hadza wa hadza. Intinya, dalam kondisi yang demikian, jangan teruskan sholatnya. Batalkan, buang hajat, selesai, ambil wudu, ulang lagi sholatnya. Dikarenakan batal. Dipaham ya? Ada beberapa, ada tiga keadaan di situ. Jadi enggak semuanya disamakan hukumnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah dimasukkan dalam bab tadi seseorang yang menahan lapar? Hah? Jui. Lagi lapar. Entah itu sholat zuhur atau sholat. Apa kalau lagi lapar itu siapa ya? Isya. Ya Isya ya. Zuhur ini. Ini jui. Oh udah lapar. Masya Allah. Gitu. Roncong-roncong. Sholat. Sholat Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Ini tuh kulit suwene imam iki gak wis-wis iki ya Allah iki wis kecek dah. Dah cuy dah lapar ya kan. Apakah dimasukkan di sini? Apakah dimasukkan? Jawabannya dengerin sih tadi. Karena bukan semata-mata kasus menahan buang angin atau menahan buang air, tapi ilahnya adalah tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Maka dimasukkan di dalamnya sehingga banyak kasus yang mirip yang membuat dia hilang konsentrasi. Maka rinciannya sama. Ketika dia juknya masih biasa, ya, dirasakanlah dia masih bisa tumakdina, masih bisa khusyuk lanjut. Ya, kalau sudah gak bisa wes wes, saking juknya wes keringet dingin sudah tidak lapar ya kan. Maka batalkan sholat. Barakallahu fikum. Makan secukupnya, kemudian dia kembali sholat. Difaham misalnya ya? Nah, apalagi yang lain? Sudah ya, al-wahim yang terkait dengan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan dia. Adapun lafadz yang satunya lagi yang disebutkan dalam hadis yang lain yang disebutkan di atas, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat di depan makanan, itu dua makna. Yang pertama tidak boleh sholat menghadap ke arah makanan. Kenapa? Apa ilahnya? Tidak khusyuk. Jelas kan? Ini makanan terhidang sudah ini. Sholli Allahu Akbar. Masya Allah lahamnya. Nah ini suguhannya ini nasi mindi. Mindi laham ini. Ini mindi laham ini. Zen ini. Pakai biryani lagi nasinya, berasnya ini, masya Allah. Wih, kampung opennya rek. Ya Allah, itu. Ini tidak harus. Mana kedua adalah, tidak ada sholat. Gimana yang kedua? Ketika sudah dihidangkan makan untuk dia. Paham tidak? Ya, dia minta makan. Lapar nih, tolong ambilkan makan. Dihidangkan makan, entah makan siang atau makan malam, kayaknya makan malam. Apalagi dihidangkan ada nisya. Yang seperti ini dahulukan makannya. Itu dengan nas Rasulullah SAW. Ya. Kalau azan isya dan telah dihadirkan asya. Kalau isya itu azan waktu isya, kalau asya makan malam. Fabda'u bil asya, kata Rasul. Mulailah dengan makan malam kamu. Tapi ya, jangan kemudian royet santai gitu. dihidangkan. Rayita emang sing zen, sing enak. Sadan. Dulu kan asya, isya bakden gampang. Enggak begitu. Cuk dia makan secukupnya yang bisa mengurangi kegalauan dia terkait dengan makanan tadi. Secukupnya cukup sudah jika dia mengerjakan isya. Ketika dia sholat, tidak kepikiran makanan tadi. Difahami ya? Itu makna yang kedua. Sehingga kalau kepingin selamat ya jangan menghidangkan makanan di saat mendekati waktu sholat. Barakallahu fikum. Itu dua tadi yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada yang mau sampaikan? Jam 7 kurang 3 menit. Monggo. Ada yang mau sampaikan? Fadhal. Nggak dengar. Walaupun dengar, nggak juga tetap aja itu mengganggu kita. Kemudian gimana? Sikap kita. Ya teruskan salatnya antum. Kalau itu insya Allah tidak mengganggu, itu kan insidental. Hal yang di luar antum gitu. Kalau yang ini kan tadi kelaparan. Perutnya antum yang kelaparan. Terkait dengan makan itu di depannya antum. Ya ini kan kayak apa namanya lagi Allahu Akbar, tahu ada orang lalu lalang lah, ada suara mobil lah, segala macamnya itu biasa. Tahu-tahu ada yang terus assalamualaikum, kali sudah. Allahu Akbar, nggak paham deh. Ya sudah. Ima dia izin 3 kali pulang, oh ima dia nunggu. Intinya yang seperti ini ya sedikit mengganggu khusyuan, tapi nggak terus menerus, gitu. Terus menerus dia. Sifatnya itu adalah insidental aja. Tahu-tahu ada suara gitu, lanjutkan sholatnya. Setelah sholat baru melihat ke pintu ada orangnya. Fadhal kamu diizinkan masuk oleh antum. Tapi kalau suaranya itu memang terus, suara yang terus menerus sepanjang antum sholat, ya salatnya jangan di situ. Paham gak? Kecuali terpaksa sudah. Kalau ke pasar kan memang sudah ikhwan. Misalkan antum sholat di masjid ini. Sudah masuk waktu sholat, diikomati, sholat di sini. Ada noni ngiringan. Masya Allah, Itu dari jam sore tadi sampai biasanya tengah wengi, Ya sudah terpaksa, antum sholis di khusyuk-khusyuk. Gimana caranya kupingnya sudah sampai kedengar di khusyuk-khusyuk kan sudah. Itu kondisional. Tapi kalau insidental sifatnya, salatlah tempat yang tenang dan nyaman. Jangan tempat yang keramaian seperti ini. Dipahami ya? Tapi kalau suaranya tadi muncul tiba-tiba dan hilang setelah itu bukan sebagai alasan untuk membatalkan salat. Lanjutkan salatnya dengan khusyuk yang itu anggap telah berlalu. Tentu ya, diuji keadaannya tadi seperti itu. Kalau demikian kasusnya, mungkin solusinya dipersingkat sholatnya. Dipersingkat. Artinya tetap jangan menjaga tumak ninahnya, tapi gak terlalu panjang. Dipercepat, selesai, segera disamperi. Kok ngerti itu paket? Oh gitu. Cet paket. Meduro ya, Pak. Orang tua kan ket paket, itu suara khasnya orang Madura nih, kayak gitu ya. Hey, insya Allah itu mungkin demikian dipersingkat segera. Wallahu a'lam bishawab. Yes? Yang lain? Gimana? Betul? Fala idna. Hari itu aja. Iya, kasuistik ya. Iya, kalau hari berikutnya dia minta assalamualaikum, boleh saya masuk? Boleh, boleh, boleh. Antum kemarin mau tahu melbu, pokokmu durung melbu. Ya ndak. Itu kasuistik. Artinya kemarin antum enggak izinkan, kena melanggar aturan. Sekarang dia sesuai dengan etikanya. Izinnya. Tanya, "Lho, nak kemarin kok diusir apa?" Mohon maaf, karena Anda kemarin menyalahi adabnya. Sekarang saya izinkan karena Anda datang membawa adabnya. Ngerti nggih? Jadi jangan hukum selamanya gitu, enggak. Ini kasih istikasi. Monggo. Apa sudah? Sampun, sudah, pun. Pun nggih? Sampun. Alhamdulillah. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم.